الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين، واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأن الوتر ركعة، وأن ركعة صلاة صحيحة. والحديث 1717. وقال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. وقال: حدثني حرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن لإقامته. وقال: حدثناه حرملة قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد، وساق حرملة الحديث بمثله غير أنه لم يذكر وتبين له الفجر وجاء المؤذن ولم يذكر الإقامة، وسائر الحديث بمثل حديث عمرو سواء. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا عبد الله بن نمير حاء وقال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس من شيء إلا في آخرها. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبده بن سليمان حاء وقال: حدثناه أبو كريم قال: حدثنا واقيع وأبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراكي بن مالك عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita masuk dalam bab nomor babnya 125, babu salatil laili wa adadi raka'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil lail. Wa anna al-witra raka'atun wa anna raka'ata salatun sahihah. Bab pembahasan tentang salat malam dan jumlah rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam hari. Jadi maksudnya jumlah rakaat salat yang dikerjakan oleh Nabi pada malam hari. Dan bahwasanya witir itu adalah satu rakaat. Yakni yang paling sedikit rakaatnya adalah satu rakaat. Dan bahwasanya satu rakaat itu adalah sholat yang sah. Imam Nawawi mencantumkan judul ini dengan meringkas, artinya substansi dari hadis-hadis yang dicantumkan oleh Imam Muslim di dalam bab tersebut. Di sini hadis Aisyah, pembahasannya ya panjang, banyak hadis. Bahwasanya yang pertama hadis Aisyah yang tercantumkan, hadis 1717 dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bil laili 11 raka'ah yutiru minha biwahidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam 11 raka'ah. Beliau witir dari salat malam itu 1 raka'ah. Fa idza faragha minha, apabila beliau selesai dari salat malam itu, ittaja'a ala syiqqihil ayman. Beliau berbaring di atas rusuknya yang kanan. Jadi setelah salat beliau sempatkan untuk berbaring. Berbaringnya di sebagian kanan. Hatta ya'tiyahu al-mu'adzinu yusalli raka'ataini khafifatain, sampai datang muadzin lalu beliau salat 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringan ini salat apa? Ya, salat sunat qabliyah subuh atau salat sunat fajar. Dan ini sudah pernah kita bahas kan? Sehingga terjadi khafifataini, sangat ringan sekali, sampai ada yang mengatakan seakan-akan beliau tidak membaca Al-Fatihah. Ya, pembahasan ini telah berlalu. Jadi Nabi dalam pembahasan ini sholat 11 rakaat. Kata Aisyah, witirnya 1 rakaat. Berarti sholat malamnya berapa? 10. Kemudian setelah sholat, dia istirahat. Berbaring di bagian kanannya. Hikmahnya kata ulama, bahwa orang yang berbaring ke kanan menjadikan tidurnya itu ringan. Tapi kalau dia berbaring ke kiri, itu tidurnya berat. Dia menghimpit jantung. Maka dia bisa tidur nyenyak. Kalau tidur nyenyak, kelewatan subuhnya. Ya, apalagi kalau tidur-tidur pada saat dengar azan ya. Itu terkadang dibawa oleh mimpi nanti. Seakan-akan sudah sholat subuh, ya tahu-tahunya. Kelewatan. Baik. Hadis yang kedua, 1718. Masih dari Aisyah. An Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah, istrinya Nabi. Qalat, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fima baina an yafrugha min salatil isya'i wa hiya allati yad'u an-nasu al-'atamata ila al-fajr 11 rak'atan. Nabi mengerjakan salat antara waktunya, antara selesai dari salat Isya, yang mana salat Isya ini juga disebut oleh orang dengan salat Atamah. Atamah itu gelap. Ilal fajr, sampai terbitnya fajar. Jadi di sini menunjukkan kepada kita, mulai salat malam itu setelah salat Isya. Ya, maka salat tarawih yang kita kerjakan itu adalah salat malam. Dikerjakan setelah salat Isya. Berapa Nabi lakukan? 11 rakaat. Yusallim baina kulli rakaatayn. Beliau bersalam setiap 2 rakaat. Setiap 2 rakaat. Wa yuwitiru bi wahidah. Beliau witir dengan 1 rakaat. Nah, hadis ini bisa menafsirkan hadisnya Aisyah yang lain yang mengatakan salat ketika ditanya tentang salat pada bulan Ramadan. Ya. Apa kata Aisyah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu ala fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'ah. Nabi tidak pernah melebihi baik dalam Ramadan atau 2 Ramadan lebih dari 11 rakaat. Yusalli arba'an wala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma arba'an wala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma thalathan. Dia salat 4. Jangan ditanya panjang dan indah. Kemudian 4. Jangan ditanya panjang dan indah. Kemudian 3. Kalau kita lihat dalam hadis ini, berarti sholat 4. Ya. Maka berarti dia bersalam 2 rakaat. Di sini, yusallim baina kulli rakaatain. Beliau salam setiap 2 rakaat. Setiap 2 rakaat. Nah, lalu kenapa Aisyah mengatakan 4, salat 4 kemudian 3? Itu karena dia melakukan jalsah istirahat. Yakni duduk istirahat yang dinamakan dengan tarwihah. Kalau jamaknya tarawih. Karena tarwiha itu adalah nama bagi duduk setelah 4 rakaat 2 kali salam. Salat 2 rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum. Salat lagi 2 rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum, istirahat. Kemudian dia salat lagi. Setelah istirahat, salat lagi. Salat 2 rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian berdiri lagi. Salat 2 rakaat, assalamualaikum, kemudian istirahat. Istirahat 2 di antara 4 rakaat, 4 rakaat. Setelah 2 kali salam, itu namanya tarwih. Ya, nah ini, hadis ini menerangkan kepada kita bagaimana Nabi SAW mengerjakan 11 rakaat itu, beliau bersalam pada setiap 2 rakaat. beliau berwitir satu rakaat. Fa idza sakata al muadzin min salati al fajr tabayyana lahu al fajr wa ja'ahu al muadzin qama fa raka'a rak'atayn khafifatayn mattaja'a ala shiqqihi al ayman hatta ya'tu al muadzin li iqamah. Apabila sakatal muadzinu min salatil fajri, muadzin diam dari salat fajar. Wa tabayyana lahu al-fajr. Nampak atau jelas bagi Nabi fajar itu sudah terbit. Wa ja'ahu al-muadzin. Datang muadzin kepadanya. Qama faraka'a raka'ataini khafifatain. Maka beliau berdiri dan sholat dua rakaat yang ringan. Tsumma taja'ala shiqqahal ayman. Lalu dia berbaring di atas rusuknya yang kanan. Hatta ya'tiyahul mu'adzinu lil-iqamah. Sampai datang kepadanya mu'adzin untuk menegakkan sholat. Baik. Kalau di atas istirahat tidurnya ini setelah sholat malam. Kalau yang di bawah tidurnya ini setelah sholat sunat wajah. Berarti di sini beragam. Lalu yang kedua, sholat sunat Nabi ini, sholat sunat fajarnya ini dilakukannya di rumah. Nah, kita lakukan di rumah, kemudian kita tidur lagi. Enggak. Kita lihat pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam rumahnya, apalagi Aisyah mengatakan rumahnya satu dinding dengan masjid. Maka tidak perlu berjarak. Kalau toh dengan rumah-rumahnya istri yang lain ya berdekatan. Ya. Sini rumah Aisyah, sini rumah Hafsah, yang lain-lain. Sekelompok di situ. Tidak jauh dari masjid. Hanya beberapa meter dari masjid. Ya. Nah, jadi, kalau kita lihat, Nabi melakukan berbaring ini juga dilakukannya di rumah. Bukan dalam masjid. Ya. Yang pula nanti ada yang sudah sholat sunat sampai di masjid, ya berbaring di masjid. Baik, kalau kita lihat Nabi melakukan ini, beliau mengambil kekuatan lagi karena beliau sudah sholat 11 rakaat sebelum. Kalau kita baru bangun, nggak sholat malam lagi, ya mau menerapkan sebagian dari hadis. Susah juga dia. Baik. Jadi, dalam dua hadis yang kita baca ini, dan pembahasannya ini, baru dua nih. Sebab nanti ada perbedaan-perbedaan riwayat. Baik itu hadisnya Aisyah, atau juga hadisnya Ibn Abbas. Ya. Atau yang lain, yaitu hadisnya Zaid. Hadisnya Zaid. Ya, ada perbedaan-perbedaan satu sama lainnya. Tapi insya Allah nanti akan kita pelajari. Ya, kita kenalin dulu hadis-hadis yang disampaikan. Bagaimana Nabi SAW mengerjakan sholat malam. Dari dua hadis ini bisa kita ambil faedah. Pertama, Sholat malam itu sudah bisa dilakukan setelah sholat isya, walaupun tidak tidur sebelumnya. Ya, walaupun tidak tidur sebelumnya, sholat malamnya sudah bisa dilakukan. Kalau sholat tahajud, gimana? Harus tidur? Tahajud itu bangun dari tidur. Ya, kata-kata tahajud itu adalah bangun dari tidur. Nah, jadi kalau kita lihat, ya pada umumnya sholat yang terbaik itu adalah sepertiga malam terakhir. Tapi apakah disyaratkan untuk sholat malam tidur dulu? Tidak. Nanti akan kita pelajari bahwa Nabi itu terkadang dia witir di awal malam, terkadang di pertengahan malam, terkadang di akhir malam. Ya? Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.